aku kekeringan. Hidupku terasa hampa. Di malam yang sunyi hanya suara angin mendesir menyapa wajah yang layu. Aku kesepian. Air mata jadi saksi bisu. Dunia ikut menangis. Saat ku serahkan apa yang kau mau, demi cintaku hanyalah untukmu, kekasihku, teganya dirimu. Kita berdua pernah berjanji takkan terpisah selamanya. Walau apapun yang kan terjadi, cinta kita satu. Tapi kini semua itu hanya mimpi. Kau tinggal aku seorang diri. Hidup merana, hati tersiksa. Kekeringan, dunia ikut menangis. Saat ku serahkan apa yang kau mau, demi cintaku hanyalah untukmu, kekasihku, teganya dirimu.